masih berkisah atau berkisar tentang seorang hamba yang berjihad dengan ikhlas. Akhadha bi'anani farasihi in kana jayid ash'atha ra'zuhu wa mughabbaratan rijlahu in kana fil hirasa kana fil hirasa wa in kana fis saqah kana fis saqah qala in ista'dana lam yu'dan lahu wa in syafa'a lam yushaffa'. Mengapa? Karena orang itu tidak teranggap di masyarakatnya atau di tentaranya, di pasukannya, enggak teranggap. Orang yang tidak dihitung. Sehingga kalau minta izin enggak dikasih izin, kalau memberikan rekomendasi enggak dianggap rekomendasinya. Nah, qala al-hafiz fihi tarku hubbir riyasah. Kata al-hafiz, biasanya Ibn Hajar yang dimaksud, Al-Asqalani dalam Fathul Bari juz ke-6 halaman 83, kata al-hafiz fihi tarku hubbir riyasah wasyuhrah. Di sini ada faedah meninggalkan sifat hubbur riyasah. Apa itu hubbur riyasah? Ingin ditokohkan, ingin dijadikan pemimpin, ingin dijadikan penguasa, ingin dijadikan imam salat, ingin dijadikan sebagai tokoh santri, ingin dijadikan sebagai pimpinan santri, ingin dijadikan, itu semua hubbur riyasah, pengin ditokohkan. Wa fadlul khumul wat tawadhu', dan sebaliknya keutamaan al-khumul wat tawadhu'. Khumul sebaliknya, merendah, merakyat, tawadhu', tidak sombong. Demikian kata Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah. Wa rawal Imam Ahmad aidha an Mus'ab Ibn Thabit anna Abdullah Ibn Zubair qala Uthman wa huwa yakhthub 'ala minbarihi. Diriwayatkan Imam Ahmad rahimahullah dari Mus'ab Ibn Thabit, dari Abdullah Ibn Zubair, dia berkata Uthman dalam keadaan beliau berkhutbah di mimbar, inni muhaddithukum haditsan sami'tuhu min Rasulillah. Aku sampaikan pada kalian hadis yang aku dengar dari Rasulullah SAW. Lam yakun yamna'uni an uhaddithakum bihi illa dhann bikum. Tidaklah kami terhalang, atau tidaklah saya terhalang untuk menyampaikannya pada kalian kecuali karena kekhawatiran terhadap kalian. Sami'tu Rasulullah SAW bersabda, harasahu lailatin fi sabilillah, atau harasu lailatin fi sabilillah afdal min alfi lailatin yuqamu lailuha wa yusamu naharuha. Masya Allah. Berjaga-jaga semalam saja di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, keutamaannya lebih afdal daripada 1000 malam. Yang malamnya dikerjakan qiyamul lail dan siangnya dikerjakan puasa selama 1000 hari. Alfu lailatin. Masya Allah. Hadis rawahu Imam Ahmad dan dikatakan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, isnaduhu hasan. Isnaduhu hasan. Kata Ibnu Hajar rahimahullah berkait dengan yang tadi, keikhlasan dalam jihad fi sabilillah walaupun berjaga-jaga semalam saja, keutamanya sudah demikian. Beliau tidak sampaikan kecuali ketika khutbah tadi, tidak menghalangi untuk menyampaikannya kecuali karena aku khawatir kalian akan meremehkan yang lainnya, ibadah-ibadah yang lainnya. Karena dengan ini sudah 1000 malam dengan malamnya qiyamul lail, siangnya puasa dikali 1000. Itu lebih baik berjaga-jaga semalam saja. Yani sebagaimana disebutkan dalam hadis Mu'ad, khawatir yattakilu, khawatir ittikal, menyandarkan dengan ini meremehkan yang lain. Wa qala al-Hafiz Ibnu Asakir fi tarjamati Abdullah ibn Mubarak, terjemah maknanya riwayat hidup, bukan terjemah. Berkata Hafiz Ibnu Asakir dalam menyebutkan riwayat hidup tentang Abdullah ibn Mubarak rahimahullah, qala Abdullah ibn Muhammad qadi Nasibin, itu nama kota ya, nama Madinah, antara Dijlah dengan Furat, sungai Dijlah dengan sungai Furat di daerah Irak, antara sungai Dijlah dan sungai Furat atau sungai Efrat, itu di antara keduanya ada daerah namanya Nasibin. Wahu beliau adalah qadi di Nasibin. Haddatsani Muhammad ibn Ibrahim ibn Abi Sukainah annahu amla alaihi Abdullah ibn al-Mubarak, bahwasanya pernah mengimlakan kepadanya Abdullah ibn al-Mubarak hadihil abyat, syair-syair ini, di daerah Tursus. Biturusus, yani di daerah Tursus. Wa wa'aduhu al-khuruj wa anfadaha ma'ahu, dan dia menjanjikan untuk berangkat dan menerapkannya. Ditulis suratnya kepada Fudail ibn Iyad fi sanati 77 wa 100, pada tahun 177. Syairnya berbunyi, kalian tahu siapa Abdullah ibn Mubarak yang menulis kitab tentang jihad, dan kemudian orang-orang berkata bahwasanya yang paling pantas menulis kitab jihad adalah Abdullah bin Umar, karena amalannya sudah menunjukkan ilmunya sebelum menulis. Setiap ada perang, setiap ada jihad, selalu paling depan. Padahal ulama, dilarang oleh murid-muridnya, dilarang oleh pemerintahnya, dilarang, dia menolak. Saya tidak berbeda dengan kalian dan saya ingin mendapatkan syahid seperti kalian. Bahkan sampai beliau berperang dalam keadaan menutup wajahnya sehingga seorang tidak ada yang tahu seorang pun kalau itu adalah Abdullah bin Mubarak, karena khawatir dilarang lagi, kami akan kehilangan ulama kalau ikut berperang. Ini Abdullah bin Mubarak. Baik. Sebaliknya, Fudhal bin Iyad, ahlu sunnah bukan sufi, tetapi lebih menonjol zikirnya, ibadahnya, sholatnya, karena memang daerahnya daerah aman, bukan karena tidak mau berperang. Hati-hati, jangan mencerca ulama, karena daerahnya bukan daerah perang. Taib, maka ditulis surat kepadanya oleh Abdullah ibn Mubarak agar datang ikut perang. Isi suratnya, ya abid al haramain law absartana la'alimta annaka fil ibadati tal'abu man kana yakdibu khaddahu bidumu'ih fanuhuruna bidimaina takhaddabu tatakhaddabu aw kana yat'ab khaylahu fi batilin فَخُيُولُنَا يَوْمَ الصَّبِيحَةِ تَتْعَبُ رِيحُ الْعَبِيرِ لَكُمْ وَنَحْنُ عَبِيرُنَا رَهَجُ السَّنَابِكِ وَالْغُبَارُ الْأَطْيَبُ وَلَقَدْ أَتَانَا مِنْ مَقَالِ نَبِيِّنَا قَوْلٌ صَحِيحٌ صَادِقٌ لَا يُكْذَبُ لَا يَسْتَوِي وَغُبَارُ خَيْلِ اللَّهِ فِي أَنْفِ امْرِئٍ وَدُخَانُ نَارٍ تَلْهَبُ هذا كتاب الله ينطق بيننا ليس الشهيد بميت لا يكذب. Kata beliau, wahai abid al-haramain, wahai ahli ibadah di antara dua haram, haram Makki dan haram Nabawi, karena beliau di sana, kalau engkau melihat kami, law absartana la'alimta, engkau akan tahu bahwasanya engkau dalam ibadah itu bermain-main. Karena ada ibadah yang lebih tinggi, lebih besar, yaitu jihad fisabilillah, dibandingkan dengan ibadah-ibadah sunnah. Man kana yakhdhab khaddahu bidumu', siapa yang membasahi pipinya dengan air mata dalam ibadah maksudnya. Siapa yang membasahi pipinya dengan air mata dalam ibadahnya, sungguh leher-leher kami dibasahi oleh darah. Aw kana yut'ib khaylahu fi batilin, atau mereka-mereka yang melelahkan kudanya. Yut'ib khaylahu fi batilin, yang membuat lelah kudanya dalam perkara yang sia-sia. Fakhuyuluna yawma sabihati tat'abu, sedangkan kuda-kuda kami di pagi hari, di fajar, sudah lelah mereka. Ini sudah berangkat. Rihul abiri lakum, harumnya minyak ambar untuk kalian. Abir, nama minyak yang wangi. Wa nahnu abiruna, sedangkan kami minyak wanginya adalah debu yang diterbangkan oleh kuda-kuda kami, yang atyabu, debu yang suci. Bukankah debu bisa dipakai untuk tayamum? Maka debu pun atyab, seperti air. Al-ghubarul atyabu. Walakad atana min maqali nabiyina, sudah datang pada kami ucapan nabi kami, qawlun sahihun sadiq, ucapan yang sahih dan jujur. La yukdabu, dan tidak bisa didustakan. Apa itu? Hadisnya berisi, karena hadisnya bukan ini, tapi ini isinya sama dengan hadis. La yastawi wa ghubaru khaylillahi fi anfi imri'in, tidak sama debu yang diterbangkan oleh kuda-kuda tentara Allah di jalan Allah dengan tidak sama, maknanya tidak akan bertemu. Tidak akan bertemu debu-debu yang diterbangkan oleh kuda-kuda dalam perang dengan debu asap neraka jahannam. Enggak akan bertemu, artinya enggak akan ada orang yang kena debunya jihad masuk neraka, enggak akan ada. Asapnya neraka dengan asapnya kuda-kuda perang dalam jihad fisabilillah enggak akan bertemu. Enggak akan bertemu. Siapa yang menghirup debu dari debu jihad, enggak akan dia menghirup dari asap api neraka. Itu maknanya. Itu yang diriwayatkan semana dengan itu. Dan itu qaulun sahihun sadiq. Hadza kitabullah yantiqu bainana. Di sini ada kitabullah. Yantiqu bainana. Laisa syahidu bimayyitin la yakdhibu. Sesungguhnya orang yang syahid tidak akan mati. Kitabullah yantiq. Al-Qur'an yang berbicara. Apa itu? Naam, ayat yang menyatakan bahwa jangan kalian sangka. Naam. La tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Laisa syahid bimayyit, orang yang syahid enggak mati. La yakdhibu, dan Qur'an enggak mungkin dusta bahwa mereka hidup dalam kehidupannya yang berbeda dengan kehidupan kita. Ini ikhwan ibn a'azakumullah, keutamaan jihad fi sabilillah jika diiringi keikhlasan. Dan sudah saya sampaikan berkali-kali bahwa termasuk jihad fi sabilillah adalah memperjuangkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang bermakna memperjuangkan tauhid was sunnah dengan ilman wa amalan, dengan ilmu dan pengamalan. Belajar, memperjuangkannya, mengajarkannya, menyampaikannya pada orang lain. Kalian belajar mengajarkannya kepada adik-adik kelas kalian, itu juga jihad. Jangan disangka bukan jihad. Maka barakallahu fikum, demikian pula sunnah, mempelajarinya, memperjuangkannya, mengajarkannya, membelanya, itu juga jihad fi sabilillah. Bahkan itu jihadul khawas, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan dilanjutkan pula oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Zadul Ma'ad, menukil ucapan Syekhul Islam bahwa jihad dengan ilmu itu jihadul khawas, jihadnya orang-orang khusus, tidak sembarang orang bisa, hanya para ulama dan para tulabul ilm, para pencari ilmu yang menyampaikan ilmunya kepada manusia, mereka yang berjuang berjihad bil ilmi wal bayan. Adapun jihad bisayfi was sunan, maka semua orang yang tidak cacat bisa mengangkat pedang, bisa ikut. Tetapi jihad bil ilm hanya ulama dan ahlul ilmi dan para pembawa-pembawa ilmu. Barakallahu fikum, wassalatu wassalamu ala afiyah, wal hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.